kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Direktur Human Capital BRI, Bu Sofi, Bapak Gede, dan Pak siapa satunya, Pak Irwan, yang pimpinan-pimpinan yang luar biasa yang memberikan bonusnya. Saya nanti juga memberikan hadiah buku ya. Satu untuk lansia, sehat, sukses, bahagia. Satu untuk emotional wellness, yang supaya rezekinya lancar ya. Satunya emotional detox untuk yang sudah tua masih ngeyelan, ngototan, nah itu ya. Ini di detox dulu ya. Baik, karena waktunya mepet, nanti ada pertanyaan. Saya ingin memberikan sehat, berkah, ikhlas saja ya. Karena usia senja. Bapak Ibu Saudara sekalian, WHO memberikan batasan bahwa lansia itu 80 tahun, bukan 60 tahun. 80 tahun. Jadi kalau 60 sampai 80 tahun itu masuk dewasa muda. Tapi kalau 100 tahun, ini WHO loh ya, bukan saya. Jadi WHO itu kalau 100 tahun itu lansia yang diberi umur panjang. Jadi ojo habis pensiun aku kesel ini, jangan. Nanti selnya tambah ikut capek. Ya, seperti tadi ibu-ibu, Pak, tadi pelatih voli terus sama ibu satunya tadi, itu luar biasa. Tepuk tangan untuk pensiunan BRI ya. Jadi enggak ada. Soalnya kita tetap pensiun tua harus tetap berkarya ya, activity equation ya. Tapi yang tertinggi adalah di hadapan Tuhan nanti, di hadapan Allah pertama kali ada yang social intelligence, yang suka menolong orang lain ya, yang dermawan gitu ya. Kalau mati wis kabeh itu camat, calon mati ya. Tapi di mana dan kapan ya. Yang paling banyak sekarang mati mendadak ya. Enak-enak ngetik langsung kik mati ada ya. Enak ngajar seret kik mati. Enak ngitung duit ini kik langsung mati ya. Mati mendadak paling banyak. Tadi baca di koran sopir mati ya dan lain sebagainya. Nanti saya ulas bagaimana sedikit aja. Jadi yang pertama bersyukur, jangan pernah mengeluh. Begitu panjenengan ngomong aduh wah, maka yang keluar adalah hormon kortisol. Kortisol itu memicu diabetes, darah tinggi, kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang sakit, mungkin dia sering mengeluh, mungkin dia egois ya. Tapi kalau bersyukur ya, bersyukur itu hormon kebahagiaan yang muncul. Endorfin itu menghilangkan nyeri. Jadi kalau ada orang yang badannya suka capek-capek, orang itu pendendam, orang itu musuhnya banyak, belum bisa memaafkan. Itu cirinya. Karena kortisol keluar, maka tulangnya akan dimakan. Jadi keropos orang itu tulang. Jadi osteoporosis itu karena. Nah, yang penting itu introspeksi diri. Ini yang paling berat ya, introspeksi diri. Kalau makin tua, itu harus makin wise, makin bijaksana, makin ngalah. Bukan makin ngeyel. Kaiso. Oh, mati ya. Itu kortisol ya. Sehat yang penting, mau olahraga. Lah olahraga itu yang penting teratur, terukur sesuai umur. 70 tahun datang Pak Agus, saya boleh olahraga. Bagus Pak, ototnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil, jantungnya kuat. Bapak milih apa Pak? Futsal. Lu 70 tahun kok futsal ya, Mak. Potol sih gini ya ini. Yang penting optimis saja ya. Nah, berkah ini istiqomah, ini lebih berat lagi. Pengalaman saya dalam hidup yang berat adalah introspeksi diri, belajar ikhlas, dan istiqomah. 3 I itu berat-berat semuanya. Ya, slide. Nah, ini pelatihan saya kemarin BRI Kaliasin, ini nanti BRI Diponegoro. Ini salah satu perasaan PTP 11 ini ya. Jadi dia sekarang dikasih tanggung jawab seluruh Indonesia. Slide. Putri-putri Indonesia aja pengen dekat dengan saya ya, supaya kena auranya ya ini ya. Ini saya enggak begitu senang ya, karena goda iman ya. Iman kuat, Imron tidak kuat. Ini kalau satu namanya syaiton, kalau banyak ini syaitoni rojin. Nah, bagaimana menghadapi 2018? Bisa, coba PPBRI, PPBRI ya ini namanya, Persatuan Pensiunan BRI menghadapi 2018. Bisa, ya. Slide B-nya adalah slide bersyukur, banyak bersyukur. Wa in ta'udhu nikmata wa hilatuf suha la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan. Bersyukur. Jadi bersyukur itu keluar hormon endorfin, menghilangkan nyeri. Itu 300 daripada derivat morfin. Jadi kekuatannya itu 300 kali morfin Jadi kalau orang itu bisa ikhlas, bisa memaafkan, maka orang itu tidak ada nyeri, ya. Endorfin, serotonin itu kreatif inovatif, meskipun sudah pensiun tapi tetap kreatif inovatif. Dopamin untuk semangat seperti bapak-bapak tadi. Terakhir adalah oksitosin untuk kasih sayang. Itu bersyukur, ya. Ibu, saya lihat pensiunan ini sudah bagus-bagus. Saya lihat wajahnya sepintas ini wajah-wajah surgawi. Ya itu. Orang surgawi itu kelihatan sepintas, itu bibirnya lebar mesti. Katakannya, ya apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau bibirnya kecil itu bibir mengeluh. Tidak ada orang, ya apa kabar? Alhamdulillah, tidak ada. Saya kalau masuk pesawat Garuda, itu pramugarinya mesti nyambut gini. Tidak ada yang gini. Tidak ada, ya. Bahwa kita ini harus melayani, ya, bersyukur, ya. Kortisol tadi itu tak tersinggung, ngamuan, egois, gak cocok, ya, itu pemicu daripada dia. Jadi kolesterol itu bukan dari makanan. Sekali lagi saya tekankan tuh bapak-bapak, jangan takut dengan makanan, karena makanan hanya 20%, asal hatinya ditata. Penyakit diabetes jarak tinggi semua itu sumbernya dari hati. Kalau hatinya tidak ditata, tidak bisa. Kadang-kadang saya lihat suami istri datang ke manten gitu. Lho, suaminya pengen ketemu, reuni, pengen ngicipi gule, baru ngambil sak sendok ditamplek. Ojo iku ya. Pindah kekil tamplek maneh, ojo iku ya. Are diuncalno sak karepmu, Bu, wis mboh. Dhisik melarat gak iso tuku, saiki gratis gak oleh mangan. Iki opo maksudku? Ternyata suaminya kena diabetes, kolesterol, darah tinggi. Itu bukan karena sate dan kekil, karena jengkel sama istrinya, ya. Jadi jangan sekali-kali melarang orang karena 20%. Bahagiakan. Kalau panjenengan pengen bahagia, tidak sakit-sakitan, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Seperti ditunjukkan oleh Bu Sofi dan Pak Gede dan Pak Tri tadi, ya, Pak Tri ya Pak, Pak Irwan, ya, memberi, memberi, menolong, membantu. Ya sirlu walatu aslu, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua itu. Makanya saya pasien saya banyak, karena saya tidak pernah melarang. Jadi durian boleh Pak Agus, syukuri, nikmati. Bebek sinjai Pak Agus, syukuri, nikmati. Lah terus ada orang gini, lah katanya dokter itu enggak boleh Pak Agus. Ya dokter itu suruh baca dulu, enggak usah ngelarang-larang orang. Kok duit-duit dewe kok dilarang, enggak. Saya enggak mau, bahagiakan dia. Sehingga banyak pasien saya datang. Terus akhirnya seneng, Pak Agus kepiting boleh. Loh, sing ngendok Pak enak, ngejauh aku, layar. Jadi, satu boleh Pak Agus. Kok satu, dua boleh Pak, enggak ada masalah. Loh nanti kolesterol asam uratnya apa enggak naik Pak Agus? Enggak mungkin naik Pak, yang penting Bapak enggak usah periksa lab. Ngono ae. Ya, slek. Ya ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian hati-hati kortisol. Saya ngeri pegawai ya, termasuk mohon maaf, terlalu banyak cicilan itu hormon kortisol, stres ya. Makanya ya, kalau panjenengan sudah pensiun, mari lihat, saya lihat pegawai. Pegawai kok ada yang melakukannya miring kiri, ini bebannya berat dia. Kemungkinan cicilannya berlebih, ya. Miringnya kiri, jalannya kiri. Padahal hidup itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Apa intinya? Bersyukurlah, menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, introspeksi diri, jangan menyalahkan si A, si B. Mohon pertolongan, lakukan perubahan. Jadi masih utangnya kok jadi ketokno, ya apa melakukannya? Ya biasa, ya utang, ya bayar, ya utang, ya bayar, ya utang, ya bayar. Balance saya lah, ya tak? Jelas ya? Ya? Makanya melihat orang dari, jangan lihat dari sosok luarnya, ya, dilihat hatinya, perilakunya, attitude-nya, ya, itu, ya. Kalau panjenengan ini sosok ahli surga, ya kanon. Tapi mari kita menempatkan posisi pada posisi yang tepat. Kemarin itu saya dari Solo ngasih motivasi Asdeksi Asosiasi Sekretaris Dewan Seluruh Indonesia, ya. Saya pulang naik Argo Wilis, ya. Begitu masuk ada seorang ibu mungkin sudah pensiun, sudah tua ya. Mestinya kalau masuk kereta mau perjalanan kan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim atau tiga kali. Ini enggak, begitu duduk langsung ngambil handphonenya ya, gini. Bisa ambil handphone terus gini. Loh, itu wek wadik. Astagfirullahaladzim. Saya sampai. Slide. Nah, oksitosin hormon love hormon, hormon kasih sayang, ini yang penting. Bapak Haji Arsya, belajar sabar, latihan ikhlas, ojo tersinggung, berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif, orang lain menjelekkan kita, enggak usah dibalas ya. Ini slide. Jadi ini, jadi hati 70%. Kebiasaan 10% ini yang malas olahraga. Makanya harus tetap olahraga, minimal jalan kaki ya. 20% makanan. Enggak usah takut dengan makanan. Kalau ada silahkan bersama-sama. Yang penting senang ya. Slide. Hati senang. Nah, yang penting saya tilat, ini lemak jahat jangan sampai lebih dari 100. Ini yang menyebabkan jantung berhenti. Mati mendadak itu karena ini. Ini biasanya orang itu pendiam, introvert. Jadi kalau ada orang ada masalah, itu dipikir, itu risikonya kalau enggak jantung ya kanker. Tapi kalau cerewet risikonya stroke. Ya. Makanya harus tengah-tengah saja, tengah-tengah saja. Sebab penelitian terbaru, banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Ya. Tapi kalau suami sakit, istrinya bagus, biasanya dia egois. Kalau egois diturunkan, cerewet dikurangi, terjadilah keluarga yang harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Saya kemarin dapat pasien, Pak Agus. Suami saya itu tak ajak bicara, kok diem aja Pak Agus. Saya sampai sumpek Pak. Nah saya cross check kepada suaminya. Pak, Bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem, apa Bapak ini bisu? Saya bilang, enggak Pak Agus, tapi apa ya? Lagi mangap ini dimplok, mangap dimplok. Sakarep mubu urusan kabeh. Jadi sekarang banyak ibu-ibu, saya kemarin satu hari, 3 ibu-ibu otaknya mengkeret. Namanya brain atrophy. Karena semua diurus. Suaminya diurus, anak diurus, PKK diurus, posyandu diurus, gak kuat. Gak kuat. Ya, ini mulai banyak ya, brain atrophy. Makanya jangan coba-coba merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu ditempeli penyakit dan akhirnya bunuh diri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. HDL ini lemak baik. Kalau HDL naik, maka LDL-nya turun. Ini adalah olahraga atau guyonan. Makanya orang yang serius itu cepat mati. Ibu kalau ngeramai suami, main ngomeli suami, suami sudah senden di tembok, ini berarti wis nyerah. Ojo diterusno. Karek mulai kik mati ya. Ini mulai banyak. Ada ibu-ibu ke saya nangis. Bu, kenapa Ibu nangis? Pak Agus, mungkin suami saya meninggal karena saya, Pak Agus. Tak lihat lambene ndumbling. Mungkin Bu, tak omongno ngono. Ya. Ya sekarang bagaimana? Enggak mungkin bangun lagi. Ibu kirimi doa aja. Semoga Tuhan memaafkan. Sebab enggak bisa. Istri enggak akan masuk surga tanpa ridonya suami. Enggak bisa. Manggil suami dengan nada keras itu dosa. Nyuruh suami datang ke istri itu dosa besar. Sekarang ini yang banyak malah lambene bojone dikeruas. Bu, ojo marah ae ta, cucune lho masuke sampai sore, sudah PR-nya banyak, sik diomelo-meli. Menengo ya, didik anak yo gak gampang, gak usah melok-melok, tak kruwes lambemu pisan. Arep wis. Jadi ini, makanya mohon maaf kalau sudah tua tetap olahraga ya. Ini yang bahaya. Jadi ini ya, slide. Nah, ini contoh aja, kita bersyukur ya. Ini pasien saya yang minggu kemarin. Pasien slide, tumornya segini. Ya ini contoh-contoh salah satu. Kenapa kita bersyukurin? Saya bilang, Pak, Bapak siap operasi? Siap bagus, oke. Okay. Istrinya yang tidak siap, ya, oke. Okay. Saya bekali, dikir ya, panjangan laporan saja. Panjang nanti kalau operasi ngoling saya, oke. Okay. Slide, ibunya sedih kelihatannya. Slide, tak kasih semangat tadi Pak. Siap Pak, tidak ada masalah. Slide. Biasanya nunggunya 3 bulan, 4 bulan. Ini 2 hari ditelepon. Pak Gus, saya besok operasi, ronde kedua. Siap. Oke. Okay. Ya, karena dia mungkin berdoanya dikabulkan, Mbak ya, gitu ya. Slide. Kebetulan yang operasi teman saya. Slide. Lepas lagi. Slide. Akhirnya diambil dapat sak mangkok ini ya. Slide. Slide. Slide. Slide. Slide ya, selesai. 1 hari slide. Saya lihat di ruangan, slide senang sudahan ya. Perawatnya juga senang, slide. Berikutnya tak lihat lagi slide, dia membaik slide, akhirnya pulang ya slide, akhirnya pulang, tunggu radioterapi. Pak Agus, kalau ke Probolinggo mampir ke rumah saya Pak Agus, saya di perapatannya nanti tak jemput. Siap Pak. Nah, slide di saudara slide ya, jadi slide. Nah ini pulang, gila melok ya slide. I slide, introspeksi diri. Al Isra, in asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan ya untuk dirinya sendiri. Mohon maaf, kenapa BRI paling tinggi posisinya sekarang? Lah melayani orang-orang tidak mampu di pasar, itu doanya apa tidak mandi? Mandi. Saya itu pertama kali jadi dokter, utangnya nang BRI 5 juta. Saya paling dekat dengan orang BRI sampai sekarang, ya. Hati saya dan uang saya tak simpen di BRI. Betulan. Sa mertuaku barang. Betul. Tanya BRI Pucang ini, tanya, ya, semua, ya. Bu Erna itu, ya, BRI Pucang Bu Erna, ya. Nah, kembali slide. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak enak, sakit-sakitan, tidak sukses, oh usah nyalahkan si A si B. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Slide. Pak, slide. Kembali, Pak. Pak. Ah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedebu ya balingannya, baik sedebu ya dibalas. Tidak ada yang meleset sama sekali. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak harus saling memaafkan. Saya tidak gengsi kok karena pengin sehat. Maafkan jeng, saya kalau manggil nyonya saya, maafkan jeng, mas yang salah, sama anak saya, maafkan, bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar. Makanya makin tua harus makin wise, makin bijaksana. Kemarin ada yang mangkel sama mantunya, pasang ring 3. Loh, mantu zaman saya dulu ada budi pekerti, ada ngaji, dibilangi lenek ketemu wong tua, mertua dan orang lebih tua, itu orang tuamu, mesti jalannya gini, wis otomatis itu. Sekarang gak ada pendidikan budi pekerti, jadi teman orang tua mertuanya malangin. Bahkan panjangan gak bisa memakan, mikir ini tak kandani mantuku, gak tak kandani kok dengkule nang kene, dipikir slep, kena serangan jantung, kik, pasang ring 3, minum obat seumur hidup. Bapak ibu saudara saya, belajarlah wal afina anin nas, memaafkan, ya. Slide. Bebas stres harus dekat pada Tuhannya. Sense of humor ini loh, ini yang menyebabkan awet tua. Makanya saya tadi perkumpulan pasti itu visinya jelas kok, otot kawat balung besi, awet sehat gak mati-mati. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Slide. Sense of humor. Saya tanya panjenengan, binatang apa yang kalau ketemu lawan maupun kawan dia selalu menyampaikan perdamaian? Nah, rata-rata semut. Ternyata hasilnya yang betul adalah kepiting. Kepiting itu kalau dilewat disenggol sama lidi, seret dia langsung pis. Ya. Damai. Kepiting itu kalau lewat seret disenggol, seret dia langsung pis. Jadi kalau mau panjenengan mau bertengkar, pis, pis. Hilangkan rasa jengkel, mangkel, dendam, egois. Ini slide pemicunya. Slide. Nah, makanya ada namanya emotional detox. Hatinya dicuci, ya. Itu gredeg, ya. Jadi suara jantung aja kelihatan loh, ya. Kalau seperti bapak-bapak ini yang ahli surga, orang yang bersyukur ikhlas, itu suara jantungnya mesti suara jantung istiqomah. Itu gini. Deg, deg, deg, deg, deg, deg. Ada suara jantung tak tempel tek langsung drrr, deg. Itu yang mendekati pensiun. Ya, mendekati pensiun. Wedi, gejala post power syndrome. Drrr. Banyak ada suara yang namanya aritmia. Itu gini, deredek dek hilang, deredek dek hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Deredek dek hilang, deredek dek hilang, deredek dek ketemuan langsung kih, mati, mati, ya. Nah, emotional wellness. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak harus dirubah emotional wellness. Bukunya ini wellness, bersyukur bahagia, rezeki tok yang masuk. Bapak ibu saudara saya, bukan rezeki maksudnya bukan hanya duit saja, kesehatan, tambah cucu, punya mantu yang baik, itu rezeki, ya. Kalau emotional detox untuk orang tua yang ngeyelan, suka ngamuk, ngeyel, gak gelem kalah, ini detox dulu, detox. Tapi ini yang komplit, sehat, sukses, bahagia, gambarin orang tua, gandengan, ya, sehat, sukses. Ini isinya doa-doa agar panjenengan lancar nanti sewaktu-waktu kalau kik. Ya. Termasuk untuk anak cucu yang mau ujian, baik ada doanya di sini. Dan termasuk dicintai Allah, ya, di sini. Slide. Penyakit hati harus di heart wash. Slide. Ini pelatihan emotional detox. Besok saya tanggal 11 ngelatih ini. Ini stres dibuang. Cicilan tetap, ya, cicilan tetap bayar. Maksudnya stresnya dibuang, cicilannya ya tetap bayar. Saya Jadi sehat itu adalah selalu erat hubungan antar teman. Ini loh sehat. Silaturahim ini. Makanya panjang umur itu hilangkan sifat iri dengki, perkuat silaturahim seperti ini ya. Makanya pertemuan seperti ini nek bisa jangan 3 bulan, 6 bulan, apalagi pembagian hadiah, nek bisa tiap minggu saja ya. Jogrok bandare ya. Fisik panjenengan sehat, bisa ke sini. Nek mawane ngurus mencret pusing enggak bisa ke sini. Ini fisiknya panjenengan bagus. Psikis enggak stres ya. Tapi bersyukur katanya BRI kesehatannya panjenengan ya dibantu. Tapi yang penting mudah-mudahan enggak sakit. Betul ya? Ada enggak pensiunan yang mau opname saya bayari ayo. Ayo. Di ICU wis tekat-tekatan tak bayari ayo. Enggak ada ya. Mudah-mudahan sehat. Makanya hatinya ditata, jangan emosi ya, saling memaafkan. Kemarin ada pasien gini, ibu-ibu. Anu Pak Agus kok anu apa? Selamanya kok ada kesehatan, saya ingin tanya. Oke, berdiri. Kenapa Bu? Pensi saya 170 Pak Agus. Asam urat saya 10. Kolesterol saya 300. Loh, kenapa Bu? Saya tanya gitu. Suami saya sakit Pak Agus. Jadi rewel, ini gak bener, ini gak bener. Oh, Bu, penyakitnya Ibu bukan penyakit yang berat. Penyakitnya Ibu karena jengkel sama suaminya. Obatnya apa Pak Agus? Anda ngasih obat Bu. Ibu introspeksi diri, baca istighfar, tobat sama Allah, rawat suaminya yang benar. Ibu sembuh, suaminya juga sembuh. Tuh kadang-kadang suami capek itu, Bu aku pijet tau nawak kuloro kabe. Lu mijeti sing enak, istri kan, istri yang soleha itu kan cari surga kan ngelawat suami. Yang mijeti suaminya sing enak. Iya wis Pak, gak popo wis, sing sabar. Iki enggak malah ngelunjur yang ini iki. Mari teko masjid nenggok ya ini. Dintani mangan bengi gak teko-teko. Ini sing kesel geger. Rasane Pak, rasane. Ya, slide. Germas, ya. Jadi nanti kalau ada klinik dari BRI, arahnya senam, terapi senyum, ya. Ojo kita ngurangi pil, karena organ kita sudah menurun. Ojo wakian pil, tambah perdarahan lambung, ginjalnya sakit. Ojo hatinya tadi pengajian, ya apapun motivasi dan lain-lain. Lu ada BPJS Pak Agus, lu BPJS untuk menolong orang, bukan jagani kita sakit. Keliru ibu-ibu, no BPJS malah berbondong-bondong nang puskesmas, cek tensi, kolesterol, diabet, dua tas kresek, sama obatmu piro limo, aku sepuluh, sip. Ya boy, ya, baik. Diabet di atas 40 tahun itu tipe 2, emosional, makan amburadul, malas olahraga. Kalau itu dirubah, lurus lagi nanti dia. Mencegah sakit lebih bijaksana. Slide. Ya, jalan kaki mencegah kanker payudara. Vitamin D daripada sinar matahari pagi. Osteoporosis. 15 menit antara jam 6 sampai jam 8, tulangnya panjenengan padek. Makanya orang osteoporosis, linu-linu, nomor 1 istighfar. Nyetop kortisolnya ini. Kedua, jangan malas olahraga, jalan kaki. Cukup itu aja. Mau ditambahi susu Pak Agus, boleh. Tapi kalah kuat sama yang sinar matahari pagi. Kalah kuat. Ya. Mencegah kanker usus dan diabetes penyakit jantung banyak sembuh dengan apalagi yang muslim dipakai untuk subuh berjamaah. Terus pulangnya gini, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, kesehatan dari Allah disyukuri maka akan ditambah. Ya, gitu. Ada ucapan yang untuk didengarkan dirinya sendiri, latihan apa? Sakaratul maut. Sebab saya ini sehari-harinya untuk mendampingi orang sakaratul maut. Itu berat, nyebut nama Allah aja berat. Ya, enggak usah keras-keras, Bu. Cukup untuk dirinya sendiri subhanallah. Jangan malah subhanallah, alhamdulillah subhanallah. Wah, dipikir lu, mari pensiun kok tambah ngene ya. Misalnya. Slide. Yang penting Bapak Ibu 5F. Fit, ya. Olahraga. Cukup 15 sampai 30 menit tergantung tadi. Tapi yang malas olahraga, salat merupakan olahraga yang terbaik. Jadi kalau sholat malam tahajud itu rukuk ini, slet 90 derajat. Enggak ada low back pain. Karena sarafnya ketarik. Kretek kretek kretek kretek. Kalau bangun bunyi klotak klotak klotak klotak. Berarti dengkule wis koklo ya. Fresh. Jadi terapi itu bukan hanya obat, rekreasi, mancing, terapi musik. Terapi warna. Akupunktur banyak. Kurangi pelnya, ini kimia. Saya kemarin ngeresepi orang-orang lansia 13 macam, Pak. Satu bulan itu 6 juta. Ngono ku yo bangga, sami. Apa? Mbok ini nyanyi. kalau orang aku bahagia itu harus bisa nyanyi, sebab dengan nyanyi maka stres ini keluar. Cuman kalau suaranya ndak enak, itu yang denger kan yang stres ya, itu malah. Nah ini ada musik itu tujuannya begitu. Jangan, kamu bahagia, bahagia. Bisa nyanyi ndak? Ndak bisa. Ah, semu bahagia. Harus bisa ekspresi. Nah, nyanyi yang pokok itu harus ini. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tepuk tangan dengan. Jadi kalau Aril kesini tuh mesti gini, Mas Aril, imbang lagu. Pak dokter bisa nyanyi? Ya dicoba dulu. Begitu saya nyanyi, suaranya enggak enak. Kok gini Pak Agus? Loh, saya sudah izin Mas, ingin menyumbangkan lagu. Artinya lagu yang sudah enak, tak buat sumbang. Kan menyumbangkan. Ya, ibu-ibu kalau masih punya pensiunan cukup, boleh loh ya. Mandi susu, mandi apel, mandi bongkoang, itu bagus. Supaya kulitnya tetap seger. Yang saya tidak anjurkan adalah mandi lombok. Jangan. Ibu kejer kabeh, panas kabeh. Slide. Jadi olahraga itu bisa ngukur dirinya, ya. Disesuaikan dan teratur, terukur sesuai umur. Jangan seperti ini, slide. Ini 80 tahun lompat galah. Lah nek iki merocot apa gundule gak ilang iki. Ini namanya orang tua biaya. Ya, slide. Slide. S-nya slide. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk Ibu-ibu Saudara sekalian. Fight full energy, innovation ya. Innovation, good communication, honest itu. Nah, kalau melayani panjang sudah selesai, sudah ini bagi yang pegawai-pegawai. Itu harus senyum, penampilan, sikap, komunikasi, ide, inisiatif enggak cukup ini, harus kreatif, inovatif. Slide. Ini salah satu kreatif saya. Slide. Ini pasien kemarin, ya. 19 Februari. Serviks 3B, slide. Nyeri luar biasa, sudah di kemo 3 kali radiasi. Nyeri luar biasa sampai jendit-jendit. Slide. Terus sentuh ini tok. Ini terapi spiritual ya. Holistik, bio ngobati bukan hanya pil tok. Bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Semua aspek dalam tubuh harus ditangani. Slide. Buat enakan, slide. Slide. Ya, setelah ditangani secara holistik, multiprofesional dengan hati, slide. Gila melok mana ya, slide ya, slide. Nah, ini pendekar luka payudara yang berbau, slide. Ini bu, ibu mau saya rawat bu, mau Pak Agus. Oke, masuk di ruangan saya, slide. Saya punya training center, home care center dan wound center. Ini dulu tembeli, slide. Tak buka pelan-pelan ya, tidak boleh ke susu berdarah karena kanker itu rapuh ya, slide. Pelan-pelan, slide. Slide, hup, harus ditulisi bu. Khawatir ketuker sama susu-susu yang lain di sini ya. Slide. Ini panas nyeri, tidak karu-karuan. Slide, akhirnya baik. Slide, hup, ini pegawai saya. Saya training 1 bulan di Bogor khusus untuk luka. Jadi luka kanker ada apa? Kemarin ada yang lebih besar, seperti kul kemarin. Bawa ke tempat saya. Baunya itu wes tidak karu-karuan, ibu tidak kuat ya. Baru kemarin pulang langsung laporan ke Bu Risma ya. Ini senyum. Ini karena ibu kita, saudara kita, teman kita. Slide. Ini tangannya 2 sampai seneng deh. Ya, ingat saya terus. Ya, slide. Ah, saya kasih ilmu sedikit tentang kanker payudara. Slide. Ini dari Malang. Ini gara-gara mangkel sama suaminya. Bahwa kanker itu bukan penyakit keturunan ya, penyakit gen. Kalau orang mikir gennya tertekan, kalau mikirnya dikurangi gennya remodeling lagi. Makanya pesan saya, boleh mikir kanker apapun ini. Boleh mikir tapi tidak boleh kepikiran. Nek memang tidak mampu ya disiarkan. Anak ada anak istri, suami, ada mantu. Ayo bicarakan bersama-sama. Ojo disimpan sendiri. Selnya tertekan dan kanker ketahuannya stadiumnya 3 atau 4. Gejala dini tidak ada. Karena tingkat sel dalamnya sel lagi ya. Ini. Nah, risiko kanker payudara itu bukan hanya wanita. Saya sekarang banyak merawat laki-laki mulai banyak. Hati-hati ya. Tidak menyusui bayinya dan tidak menikah. Anak-anak sudah waktunya menikah, tidak menikah itu risiko kanker ovarium dan kanker payudara. Makanya kalau sudah waktunya kawin, ya karena hormonalnya biar jalan. Slide. Ya, ciri-ciri kanker payudara, slide. Letaknya dekat ketiak. Kalau mandi sering dipegang. Ini 80%. Ya. atau ada cermin. Kalau begini normal, tapi kadang-kadang ada yang naik, ada yang turun, ternyata benjolannya di bawah. Hati-hati pentil yang ngeluarkan darah atau nanah, ini ganas. Makanya BH tidak boleh hitam, harus coklat atau putih, supaya kalau keluar cairan ketahuan. Hati-hati pentil yang mendelep, ini tugasnya suami untuk ngodot. Jadi nyonya saya dulu mendelep, begitu pulang kerja tak golek, iya tak odot. Saya tidak ngomong, kalau ngomong tambah stres. Misalkan jeng iki bahaya kanker, oh tambah tidak bisa tidur deh. Pok pulang kerja tak golek, tak odot. Alhamdulillah sudah berhasil. Itu memang harus kerjasama yang baik ya. Bagian ngodot, hati-hati. Jadi nanti ibu kalau merasa gitu, ngomong nang bapak, pak delon pak mendelep tangga, tolong ngodoten pak, odoten ya. Baik. Ini yang berat, sudah diambil kemoterapi tidak bisa, slide tembus sampai belakang, ya. Slide kelihatan bar. Slide pemeriksaannya, slide ini mencegah. Makin dini kanker ditemukan, makin besar kemungkinannya akan sembuh. Tapi gejala dini tidak ada. Makanya itu banyaklah bersyukur, memaafkan, menolonglah orang lain. Ya as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Jadi orang yang ahli sedekah, penyakitnya dibuang sama Allah. Ini ada cerita teman saya di masjid. Itu sarafnya kejepit. Periksa sana, periksa sini, rumah sakit mana? Operasi, operasi, operasi. Oke. Pak operasi, tak tunggoni nang rumah nang operasi. Wedi aku Pak Agus gak wani. Aku tak ngene alternatif ae. Apa alternatifnya Pak Agus? Sedekah. Minggu berikutnya, Pak ayo operasi. Enggak Pak Agus, penyakitku wis ilang. Apa? Lha omongane Pak Agus yo. Saya sedekah diangkat penyakitnya. Saya manggil ayatim piatu habis 4 juta. Dicabut. Jangan ngeremehkan sedekah. Kalau pensiunan eman sama pensiunnya tidak banyak, dengan senyum berkata yang baik kepada anak cucu itu sodako. Ngeladeni suami podo pensiune, sing ikhlas. Kadang-kadang nggak teh diuncal nong. Tanggal 1 sampai 10 pakai gula, kok tanggal 20 kayak iuya. Itu apa banyak itu? Slide. Nah ini anu apa deteksi dini? Slide. Tips sembuh dari kanker, slide. Nah, paliatif ini gunanya meningkatkan kualitas hidup. Slide. Ini contoh, ibu ini seorang guru dengan kanker payudara, tulang belakangnya hancur. Ini egois sekali. Semua dikal. Dosennya dimusuh, dokternya dimusuh, dokter perawat tidak berani. Kayak nopo Agus saya. Ibunya tok yang ini kasih sayang seorang ibu. Saya sekarang sedang merawat banyak anaknya yang sakit, ibunya yang merawat. Ya ini. Suaminya aja lari ke rumah saya. Bagus, saya ingin masuk perkumpulan suami takut istri. Oh, silakan gabung dengan saya. Aku dewe wedi. Ya. Nah, ini akhirnya dibantu slide. Nah, ini ibunya ini dia semangat lagi, iki melok mana ya. Baik, akhirnya dia bisa kerja lagi ya dengan tulang belakang hancur, terus dia bilang, "Bagus bisa enggak saya dampingi anak saya wisuda?" Loh, mati hidupnya seseorang itu bukan dokter, bukan rumah sakit, Tuhan yang punya. Ya matur sama Allah, ya kan begitu. Dia diberi kesempatan untuk dampingi anaknya wisuda dengan pakai korset, dia pakai hak 5 senti. Pak Agus saya pakai hak 5 senti. Oh terima kasih oh, sama Allah. Terus dia ngomong saya, Pak Agus, kapan pun Tuhan mengambil saya sudah siap. Accepten. Kalau orang pasrah, orang daya tahan tubuhnya meningkat. Kalau stres, semua daya tahan tubuhnya nurun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mikir terlalu berat. Sekarang mulai banyak penyakit, sarafnya mati semuanya. Tolong ibu-ibu kalau bapak-bapak ada yang mulai terasa geringgingan tangannya, padahal tidak ada diabetes, terus jalannya rada angel, itu bebannya berat sudah. Saya kehilangan sahabat saya, dokter spesialis penyakit dalam, meninggal karena sarafnya mati semuanya sampai terakhir. Ya, mulai sekarang boleh mikir tapi tidak boleh kepikiran, dibuat happy aja bersyukur. Slide. Nah ini salah satu yang sudah berat, slide. Pasien ini slide dengan dua kanker, kakinya lumpuh, ginjalnya kena. Ibu pengen apa? Aku pengen di rumah Pak. Tak siapkan Bu. Slide. Tak suruh slide relawan saya apa? Social worker saya slide. Tak lu lihat kondisi rumahnya. Slide. Ini rumahnya slide. Slide. Oke. Okay. Ternyata suaminya kena stroke. Jadi dia berdua. Satunya kena kanker, satunya kena stroke. Slide. Slide. Dia kaget. Datang saya slide. Duh Pak Agus. Siapa yang bayari? Oh, Tuhan yang bayar. Tuhan Maha Kaya. Ya, slide. Dia diem, slide. Sudah enak, obatnya cocok. Hup. Bu, ibu pengen apa, Bu? Pak Agus, aku malu kalau teman-temanku kesini, aku gundul, Pak Agus. Oke, Yang kedua, aku pengen tidur miring, Pak Agus. Selama ini aku enggak bisa apa-apa begini, Dok. Aku pengen miring rangkul guling, Pak Agus. Oke. Saya kontak slet relawan saya. Saya punya relawan 1000. Bu, ada pasien izin pengen topi. Ibunya rebutan slet buat topi. Slet buat topi, slet. Akhirnya dapat ini, slet. Ibunya pengen apa? Oh, yang ini. Oke, slet. Nah, ini relawan kita, slet. Sekarang pengen miring. Enggak boleh sembarangan. Kalau diangkat kakinya tok patah dia, belakangnya tok patah. Jadi mulai dari ujung kepala sampai kaki harus bareng. Slet. Slet. Ini akhirnya dia miring. Slet. Bisa tidur, slet. Rangkul guling. Ibu-ibu kalau di rumah miring bisa enggak? Tidur. Enggak hanya miring, ini bareng, ya. Slet. Slet. Ya. Slet terus. Hop. Kembali. Ibu tak rawat di rumah, tak siapin dokter sama perawat. Seperti di rumah sakit, aja susah. Ibu sakit, ibu repot, biar saya yang repot. Ibu enggak usah repot. Slide. Slide. Kembali. Ini home care ini. Ya, slide. Nah, ini bantuan dari ibu-ibu pengajian. Imut segar, ibu-ibu muda sehat dan bugar. Slide. Akhirnya slide. Nah, ini gedung kita satu-satunya yang ada di Indonesia, ya. Slide. Gambarnya kupu-kupu, slide. Slide. Slide, ini pasiennya, slide, ngurusi, slide, pasien ini kakinya baru diamputasi karena ada kankernya. Dia pengen sekolah, enggak pakai krek ini kita sedang buatkan kakinya, supaya dia bisa sekolah. Slide, ini gila melok, slide. Ada pelayanan seperti ini, Bu Menkes dengar, ada pelayanan seperti ini. Kita dipanggil semuanya, sama Bu Dekarwo, sama tim kanker. Slide, slide, bisa rapat, saya presentasi, slide, dia-diai, slide. Gedung ini nanti 700 orang pasien kanker tiap hari itu nanti posisinya di sini 10 lantai ini ya. Ini kantor saya ya, slide. Slide ini, slide. Nah, ini kalau bekerjanya slide ya harus ini, slide. Ini bekerjanya slide. Slide. Ini seorang penderita dengan osteosarkom, slide. Timnya rapat, slide. Kamu pengen apa, sekolah lagi enggak bisa. Ini kakimu tak amputasi dulu, tak ganti kaki baru kamu bisa sekolah, slide. Dokter timnya, saya mimpin rapat timnya, slide. Ini operator, radiolog, slide, ibu diteraskan, slide, slide, diterangkan. Leh, tak potong kakimu, tak ganti ini, kamu baru sekolah nanti. Slide. Perawatnya memberi semangat. Perawat kalau sehat ya ini, lemu-lemu. Ya, jadi karyawannya. Ternyata orang gemuk itu penyakitnya satu, Bu. Dia punya sifat emanan. Jadi mangane anake gak entek eman, bapake gak entek eman. Tonggone durung mangan awakmu lah gak doyan sih eman pisan. Akhirnya metuntung ini, ya. Slide. Slide. Slide, operasi, slide, slide, kakinya diamputasi, slide, selesai, naik 3 kilo, slide. Anak ini meskipun kakinya hilang satu, dia masih bisa berprestasi, slide. Ini hasil karyanya, slide, slide, slide, slide, dia jalan, slide, slide, akhirnya bisa sekolah lagi, slide. Ya, slide, sekolah lagi, slide, slide, slide, dia masuk SMK, ya, slide. Nah, jadi bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan, pikiran jauh lebih baik. Tapi bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti BRI. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka dari itu, gak usah khawatir. Selama panjenengan membantu orang-orang yang susah, ya, ngopeni para pensiunan, gak akan menurun, gak akan. Tetap posisi the best, ya. Tetap posisi the best. Ini yang penting. Apalagi ibu pimpinan, ya. Bu SDM ini bisa memberikan kulkas atau nanti kapan-kapan rumah atau apanya, itu lebih bagus lagi. Saya doakan rezekinya banyak. Pak Gede, Pak Irwan juga demikian ya. Pokok enggak ada orang ceritanya suka menolong, suka bersedekah, dia sakit-sakitan enggak ada. Karena penyakitnya dicabut sama as-sodaqotu daf'ul bala ya. Dan besok tamu Allah pertama kali adalah orang yang senang menolong orang lain, social intelligent. Hanya nanti ada buku-buku saya di sana, panjang cari pilih yang cocok dengan saya, kebutuhan saya apa, ibu beli satu saja itu sama dengan sedekah ya. Jadi kita doakan panjang rezekinya banyak. Tapi saya ingin memberi bonus ini tiga, jangan pilih ngacung cepet-cepetan ya, cepet-cepetan ngacung. Ini pertanyaannya gampang. 1 menit itu kita bernapas berapa kali? Cepetan, ngawur aja enggak apa-apa, wis. 1 menit. 1 menit. Ya, berapa? 10 ribu kali. Kalah. Ya. Kosong. Enggak mungkin ya. Berapa? 60. Salah. Ya. 10. Berapa, Bu? Berapa? 30. Yang 30 ini mendekat. Bu. Jadi 18 sampai 24. Sini, Bu. Maju, Bu. 18 sampai 24 ya, tiap menit. 18 sampai 24 itu yang normal. Ya, kalau di atas itu berarti Ibu sesak. Silakan, Bu, ambil yang mana? Milih. Saya PM enggak sengau kok cuma foto. Ya apa? Ibu. Suka ngamuan enggak? Ngamuan ini. Sabar. Rezekinya banyak ini, emotional wellness. Rezekinya banyak. Ya, terima kasih. Ah, satu lagi, cepat. Tekanan darah itu yang normal berapa? Ya, oke, Bu. Sama berapa? Satunya? Enggak, satunya kan ada, Pak. Ya, sini, Bu. 120-80. Semua usia. Jadi panjenengan 50 tahun terus 140 enggak boleh, ginjalnya rusak. Tetap 120-80, ya. Enggak ada, enggak boleh. Silakan milih. Oh, isinya aja. Ya, oke, ya. Masih, Bu, ya. Coba saya pengen cepet-cepetan, Ibu kalau masih ingat. Pimpinan Kacap Kaliasin, siapa namanya? Berry. Salah, salah. Ya. Dah. Siapa? Sabu. Siapa? Siapa yang ngacung? Siapa? Pak Yetno. Pak Yetno sering manggil saya. Ya Pak Yetno, jadi saya hafal ya. Di Gresik Pak Yetno dengan matur nuwun ya, matur nuwun. Ibu saudara sekalian, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Ini acara yang bagus panjangan. Makan enggak usah takut ya, silahkan. Yang penting hati senang. Nah, panjangan mohon maaf kalau mau saya bawa menuju dicintai Allah dan panjenengan bisa semua keinginannya akan dikabulkan, penyakitnya diangkat dan bisa barokah hidup ya. Yang beragama Islam mengikuti saya, yang beragama lain berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Si nunggu adzan ini dulu. Itu ada di buku saya, Hidup Sehat Bahagia Ikhlas dengan Ridho Allah. Kalau yang emotional wellness itu bersyukur rezeki masuk terus ya. Tapi kalau detox itu yang masih rodok muring-muring sama anak, mantu, itu detox dulu ya, di detox, dicuci hatinya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam mengikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Bagi yang beragama lain berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini keluarga besar Persatuan Pensiunan BRI Sesurabaya menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu maka aku ingat kamu di dalam hatiku, kalau kamu cinta kepadaku maka aku lebih cinta kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, BRI dan keluarga besar BRI, karyawan-karyawat ini yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Surabaya, pensiunan ini semuanya insya Allah keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa firatal ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afaidal hisab. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatana min ahli tuqwa wa alil ilmi wa alil khairi wa alil sholati wa alil qur'ani wali ta'ati, wali ibadati, wali akhlakil karimati, wali salamati, wali jannati, wala taja'alna wa iya'u min ahli tuhiri. Allahumma ya muyasir yasir, wa ya mutabbir tabbir, wa ya musyakhil sahil, sahil alayna kula asir. Allahumma jamil nabil afiyati wa salama, wa akik nabil taqwa wal istiqomah, wa indan mujibatin nadam, wa fikna lil amali sholihati wa antaratin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, wa naudubika min syakotika wal nar. Rabbi anjina menjalamu baraka wa anta khair mujlin. Rabbi anjina menjalamu jalla mubarakah wa anta khairul muslimin. Rabbi anjirna menjalla mubarakah wa anta khairul muslimin. Ya Allah, keluarga besar BRI khususnya ada di Surabaya, Jawa Timur dan seluruh Indonesia, khususnya di bawah pimpinan dari Ibu Sofi, SDM-nya menjadi SDM yang amanah, yang sehat jasmani, rohani dan selalu kreatif inovatif, ya Allah. Rabbana afrilana sobron wa tabbik adamana wa sunnal qawmil kafirin. Rabbana taqobal minna innaka anta samil alim wa tubalaina innaka anta tawabur rahim. Rabbana fafirlana tunubana wa kafirana sayi'atina wa tawafana mal abror. Rabbana atina milatun karomah wa hiklana min amrina rasyada. Rabbana atina fi dunya khasana wa fil akhirati asana tawakina adabannar wa kina adabannar wa kina adabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Habis sudah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan untuk BRI. Menghadapi 2018, BRI tetap yang terbaik. Bisa ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauji, PGD Bali, MPD ECU. Dan kami persilakan Bapak Agus Ali untuk tempat, karena